Bismillah walhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan selawat itu langsung akan diantar kepada Rasulullah kalau kita berselawat di hari Jumat ini. Jangan lupa juga membaca suratul kahfi ya. Terus kebiasaan kita di kampung-kampung ya, yang baca surah Yasin ya tetap dibaca, Tabarok tetap dibaca, Quran tetap dibaca. Al-Kahfi jangan ditinggalkan, itu sunnah dari Rasulullah. Dari mulai malam Jumat sampai nanti ketemu Jumat Maghrib. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemarin saya janji mau bercerita tentang seorang sahabat saya yang dapat berkah karena dia ngegeber sholat malam 40 malam. Ustaz, emang ada dalilnya tuh? Kita gak usah ngomong dalil dulu lah, dengerin dulu nih cerita. Jadi sahabat saya ini, ya sebut saya begitu, namanya Yusuf. Dia gak punya kerjaan, gitu. Gak ada kerjaannya. Lulus SMA, SMK gitu, dia nganggur 2 tahun. Dan dia merasa dia begitu tuh karena pernah menolak kerjaan. Jadi ketika dapat kerjaan jadi kasir, dia menolak. Dia pikir, masa gue kasir sih? Abis itu pek, mati lampu gitu, gak kerja-kerja. 2 tahun dia berjalan. Di 2 tahun itu kemudian, di tahun kedua itu dia ketemu sama seorang guru, dia bilang, coba sholat malam, 40 malam tuh turut, insya Allah berubah hidup. Ya, gitu. Mendengar itu karena dia emang lagi butuh, dia geber tuh sholat malam. Dia geber sholat malam dah gitu. Tapi sampai hari ke-30 berapa begitu gak ada tanda-tanda bahwa dia bakal dapat kerjaan. Mulai ini hati diliputi keraguan itu, jangan-jangan salah niat apa segala macam gitu. Nah pas ngaji lagi puteran 1 bulan, gurunya ngomong sama dia, lengkapin dengan sedekah. Nah persoalannya kan dia gak punya duit nih buat sedekah. Dia kemudian bilang sama Allah, di malam keberapa, 30 berapa, dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau nanti saya kerja, ini kebablasan nih orang, kalau nanti saya kerja gajinya buat engkau dah semua gitu, saya cuma perlu kerjaan aja, gak perlu gaji. Nuh, salah ngomong nih orang, salah ngomong. Harusnya kan bulan pertama gitu ya, hah? Atau niat-niat misalkan mau sedekah gede gitu. Ini dia ngomongnya, saya cuma perlu kerjaan, gak perlu gaji, pokoknya gaji buat engkau aja dah. Nah pas di hari ke-40 gitu, atau kurang dari 40 atau lebih dari 40, dia dapat informasi ada perusahaan butuh pekerja, nyari pekerja. Dia datang ke situ bawa kurikulum vitae, datang. Assalamualaikum, Pak, di sini butuh pekerja ya? Oh iya Mas, tapi udah terlambat. Ya, udah terlambat. Iya. Tinggal 1 posisi nih kalau mau. Siapa namanya? Yusuf. Ya udah Yusuf, kalau mau deh. Tinggal posisi yang satu ini aja nih yang belum ada nih, masih kita butuhin 1 orang. Oh iya Pak, ini kurikulum vitae saya. Ah, enggak perlu kurikulum vitae. Hah? Enggak perlu kurikulum vitae. Gampang amat Pak kerjaannya. KTP aja sini. Eh, KTP dong. Wari mulai KTP. Dia nanya, Pak, posisi center di mana Pak kalau cuma pakai KTP doang? Kata si orang ini, posisi kamu bisa di lantai 3, bisa di lantai 2, bisa di lantai 1. Kadang-kadang bisa di dalam, kadang-kadang bisa di luar. Pokoknya di mana aja yang kotor, itu tempat kamu. Berarti si OB dong Pak. Ada masalah dengan kamu dengan OB? Dia inget tuh 2 tahun yang lalu dia nolak kerjaan jadi kasir. Wah akhirnya dia bilang, ya apa-apa dah. Jadi OB-OB dah, yang penting kerja gitu. Nah di situ dia menginsapkan dirinya, dia bilang perjalanan sholat malamnya mengantarkan dia pada bekerja. Dia yang salah, kenapa tidak minta sama Allah kerja yang enak, kerja yang gajinya jutaan, kerja yang kemudian posisi langsung bagus. Jadi dia bilang, kalau saya mintain cuma kerja, ya ini dapat. Akhirnya itu dijadikan terminal. Sholat malamnya yang mestinya berhenti di malam 40 itu ditembusin lagi sholat, pengen naik derajat lebih tinggi lagi. Dan memang Allah kemudian menjamin kita semua kan. Nah ini dia jaminan tambahan ya. Dan hari ini pemirsa menjadi hari terakhir kita ngomong bab jaminan, karena besok Senin saya udah pengen mengantar saudara dan saya untuk kemudian bergembira dengan datangnya puasa. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minan laili fatahajjad bihi. Nah, ini dia. Kalau udah beres sholatnya tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sekalian beresin sholat wajibnya, tambahin supaya jaminan tambahan, tambahin apa? Tambahin dengan tahajud. Fatahajjad bihi nafilatal laka, asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, sholat tahajud 40 yang pertama itu mengantar dia dapat kerjaan. Walaupun OB, maaf ya, tidak ada walaupun sebenarnya. Dapat kerjaan OB. Dia tembusin lagi nih 40 yang kedua dan seterusnya dia jadiin pakaian tuh sholat malam. Dijadiin pakaian sama dia sholat malam. Begitu kerja dapat 20 sekian hari, menjelang dapat 30 hari turun gaji. Orang lain pada senang dapat gaji, dia gemeter. Gemeter dia pada saat terima gaji itu. Ingat janji dia sama Allah. Kan janji dia sama Allah apa ya? Cuman butuh kerjaan, gak butuh gaji. Gajinya buat Allah aja. Wah, dalam suatu kesempatan ini cerita ya, ketemu dengan saya, beliau bilang, aduh aneh tuh antara sedih dan senang nih nerima gaji. Sedihnya ya udah kerja sebulan, tapi masa jadi buat orang lain sih ya. Tapi akhirnya udahlah, saya pilih orang pertama yang saya kasih gaji saya utuh adalah ibu saya. Pinter nih dia, saya jangan janjian aja tiap bulan buat ibunya. Terus janjian, bu, saya kan punya janji buat Allah, ini buat ibu, ibu pulangin. Jangan begitu, itu namanya lu curang, kong kali kong namanya. Dia serahkan ke ibunya tuh gaji. Nah, kalau mau dapat jaminan tambahan lebih hebat lagi, selain tahajud apa? Ini sedekah, komplitin. Wajibnya beresin sama ente. Tahajud geber-geberan, duha geber-geberan. Sempurnakan sama sedekah orang. Ini sempurna nih. Dikasih ke emaknya. Waktu itu dengan lembur segala macam 400 ribu. Dibilanglah sama ibunya. Nah, ini gajian saya. Ibunya nanya lagi. Kamu udah misahin? Emang gak usah nanya dah. Mungkin sedianya nanya itu misahin belum. Bukan, kamu udah misahin belum? Kalau belum ambil aja berapa. Udah pokoknya emang buat emak aja semua. Siapa sangka ternyata nasibnya berubah gitu. Ya berubahnya seperti apa nanti kita lihat ya. Insya Allah, mudah-mudahan jaminan buat kita bukan cuma jaminan makan, minum yang sifatnya asasi, nafas. Tapi juga ada jaminan-jaminan tambahan karena kita mau melakukan ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah tambahan. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, urusan sholat ini memang kadang-kadang kita gak tahu ya yang kita mau temuin itu siapa. Sehingga kita tidak happy, kita tidak merasa, oh kita mau ketemu Allah nih yang bayarin utang saya. Oh kita mau ketemu Allah nih yang mengangkat derajat saya. Oh saya ini butuh kerjaan, saya mau ketemu Allah. Enggak tuh. Karena mungkin pengetahuan kita kurang tentang Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita lebih pengen ketemu yang punya proyek, saudaranya direksi. Bila baru saudaranya direksi kita udah gue punya tuh teman di saudaranya direksi. Ini yang punya direksi, masa sih gak tergerak hati untuk menemui Allah gitu kan? Nah orang ini belajar nih dari segala keterpurukan dia, dia belajar nih tentang Allah SWT, termasuk tentang sedekah. Begitu dia hajar gaji dia, hari pertama aja udah balik modal. Hari pertama udah balik modal, lagi leha-leha di depan datang temen dia, pakai motor. Dia bilang, Sof, gue titip motor gue sini ya. Banyak orang lalu-lalang nih di kantor, siapa tahu mau motor aneh gitu. Ya udah, berapa duit? Sekian. Udah. Dia ngomong aja tuh sama teman sekantor, mending ngomong di mana? Ngomong di toilet. Lihat loh, Allah tuh yang punya rezeki loh. Allah kutik sana, sana. Atau Allah bilang, balik. Tuh rezeki pulang aneh kok. Bener loh. Duh. Kita tuh suka enggak melek loh, Allah tuh yang punya rezeki. Nih orang nih ngomong di toilet nih sambil begini, sambil berdiri gitu. Pak, ada yang jual motor tuh, Pak. Mau gitu. Di depan. Terapaan. Kayaknya enggak peduli gitu loh. Tapi hari itu dieksekusi. Temannya dipanggil sore selesai, transaksi beres. Oh, temannya bilang, "Nih buat ente." Buat entenya itu 400 ribu, sampai nangis tuh dia. Ya Allah, balik lagi nih duitnya. 400 ribu. Terus dia mikir, ibarat dagang baru sehari udah balik modal. Berarti kan 29 hari berikutnya untung tuh. Dia ini sebenarnya udah niat jelek nih sama Allah. Dia udah bilang begini sama Allah. Jadi pada saat menjelang dia mau ngasih mamanya tuh besok paginya. Dia malamnya tuh dia doa begini doanya. Ini tuh bertutur dari dia nih. Ya Allah, boleh gak sih diralat janji gitu. Jangan setiap bulan apa buat engkau. Bulan ini aja, bulan besok buat saya gitu. Mau dia ralat, tapi karena dia dapat pelajaran berharga di bulan yang kedua, dia bilang sama saya tuh. Dia suka rajin tuh datang ke pesantren bawain rombongan semobil. Nah, yang semobil sama dia itu rata-rata yang sudah mengeksekusi gajinya seumur hidup. Berani ini karyawan-karyawan Antep nih. Ya, kerja-kerja tapi gaji enggak usah dipikirin, buat Allah aja, berani enggak? Ente sih berani sama Allah, yang ente enggak berani sama bini kan? Tunggu udah milih bini. Masa kerja buat orang, buat kita, mana Ustaz? Ustaz mah ada-ada aja. Nih yang ada-ada aja berhasil. Ente lihat tuh. Hah? Bulan hari kedua ada ibu-ibu di lantai 3 apa lantai 2 manggil dia. "Eh, beliin lontong nih, mate botol gitu." Ini kan pekerjaan dia, yang dia pesuruh toh. Nah, beliin lontong, teh botol waktu itu lontong toprak sama teh botol tuh dulu cita 3.700. Kembalinya ada duitnya gocap. Kembalinya berapa tuh? 50 37 begini aja pakai ngitung gua. 43 ya. Hah? Iya 43.000, berapa tuh? Ah gak usah mikir lah, susah. Saya soalnya biasa mikir miliaran sih. Jadi 50.000 dipotong 3.700. Ya. Apa kata si ibu ini? Udah kembaliannya buat kamu. Mikir dia, ya Allah. Ente coba hitung ya, 400.000 sebulan dibagi 30 berapa berarti sehari? Sehari berapa? Tuh jangan aneh, ente juga gak bisa ngitung. 400.000 dibagi 30 kira-kira 15.000 lah ya, atau 12.000. Nah dia di hari kedua setelah dia sedekah tuh sama sholat malam di Polin, dapatnya berapa coba? 40.000 lebih. Dia bilang subhanallah. Dan hari-hari berikutnya sampai dia bilang, sampai ini teman aneh bilang Yusuf ini, ya Allah Ustaz, rezeki aneh kayak air. Waktu aneh geber-geberan sholat sama sedekah tiap bulan tuh gaji saya utuh, blak gitu. Pokoknya gaji bang. Nggak diambil buat dia. Dia bilang, aneh permisi doang Ustaz, itu jadi duit. Saya bingung, permisi doang jadi duit, hebat amat loh. Cuma ceritanya, gini Ustaz, ada orang nih di jalanan, saya permisi. Misi bang. Dipanggil sama orang, sini. Ini buat lo, permisi itu begitu dapat duit. Permisi doang dapat duit itu begitu. Subhanallah, itu bulan kedua penghasilan dia diinget-inget 7 juta. Ngasih 400.000 sama Allah sama geber-geberan sholat malam, penghasilan 7 juta. Lah manajernya dia sendiri gak nyampe 5 bos. Gak nyampe 5. Menjelang gajian dia udah tersenyum tuh. Dia bilang begini, kalau kayak begini nih gak apa-apa tiap bulan juga gak megang gaji. Dia bilang, yang penting dapat dari tempat yang lain. Ditiban terus sampai kemudian tahun yang kedua. Terjadi itu 94, yang kejadian yang berikutnya tahun 96. Seperti apa ceritanya, biar lewat yang lewat dulu dah. Ya, alhamdulillah pemirsa, selamat kembali di Wisata Tian TV. Dan hari ini hari terakhir kita bicara tentang jaminan. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Sebisa mungkin yang sunnah-sunnah tuh bikin rakus. Tadinya gak sholat duha, tadinya 2, 4, tadinya 4, 8 gitu. Ya, tidak tahajud, tadinya gak sholat sunnah hajat. Tadinya puasa Senin Kemis, pokoknya biar jaminannya tuh bertambah-tambah gitu loh. Kan ada orang gini ya, ada jaminan, ada uang gaji tuh ya. Terus ada uang apa lagi biasanya? Transport, ada apa lagi? Makan, apa lagi? Tunjangan bini atau tunjangan anak atau betul lain kan? Karyawan bini atau anak satu beda kan? Kalau karyawan bini dua insya Allah dipanggil sama manajer, sini lu, gua aja baru satu, lu dua lagi. ini orang dijamin sama Allah dan ditambah-tambah lagi jaminannya karena luar biasa sholat malam dipolin sepanjang hidup dia kerja. Kemudian gajinya juga dipolin, bukan 10 kurang 1 tapi 10 dikurang 10. 94 dia berdagang sama Allah, 96 kang tau. Dagang besar 96. Jangan takut pak, ente sedekah gaji takut sih. Adik saya tuh sedekah gaji total, alhamdulillah dipecat tuh. Bener, udah cerita kan saya. Pecat, tapi kemudian pindah ke Qatar dia. 7 juta gajinya dia sebar 7 juta kali 12 bulan, 84 juta. Udah pindah ke Qatar, digaji di Qatar 124 juta, 125 juta, Masya Allah. Jangan takut. Nggak ada yang bakalan tambah miskin karena sedekah. Nah, sahabat ini 96 jadi driver nih, udah jadi protokol sih, tapi dia bilang, saya mah sopir Ustaz, orang kerjanya cuma jemput-jemput orang doang, tugasnya di bandara jemput orang. Suatu saat dia datang nih Kang taunya, ada orang di belakang duduk, bos lah gitu. Pusing mukanya, dia jadi sopir nanya, Pak, Bapak pusing amat kenapa? Orang ini bilang, pengen tahu aja gitu. Ya kali aja Pak saya bisa bantuin. Ah, kamu bisa bantu apa? Dia bilang, ya saya bisa bantu doa Pak. Iya benar juga kata nih orang. Bantu doa, iya. Saya ini lagi jual tanah. Tanah itu mahal, miliaran itu. Miliaran, M miliaran. Kita kan R, ribuan. Ini miliaran. Kita paling banter J nih, jutaan gitu. Oh Bapak jual tanah, iya tanah ini saya pengen jual buat tutupin masalah saya gitu. Tapi sampai sekarang belum dapat pembelinya. Terus orang ini bilang, Yusuf ini, kalau saya yang jualin gimana Pak? Lagi-lagi orang ini nanya nih di belakang, ngecilin gitu. Kamu, saya aja direktur nggak ada teman yang bisa beli, kamu lagi. Jawaban nih Madura satu, ini mana Madura nih, saya belajar sama dia. Apa kata ini orang? Loh, saya emang nggak punya teman Pak yang kaya. Tapi saya punya Allah. Waduh, itu kalimat kalau kata bahasa Twitter, jelek. Pakai tanda seru. Iya, kayak nampol itu, buk. Saat bukan, memang gak ada pas saya teman. Tapi saya punya Allah. Ntar malam saya bangun, Pak. Saya bilang sama Allah, ntar cariin pembelinya lewat tangan saya. Oh, lewat tangan kamu, ntar kamu saya bagi sekian. Ya udah, doain dah. Didoain tuh, dijalanin tuh sholat malam. Babat gitu. Subhanallah, hanya sampai 3 minggu apa berapa gitu, ada orang dari apa relasi Jepang apa-apa itu beli tanahnya ini orang, kemudian dibagi pada tahun 96 1,2 miliar rupiah. Masya Allah. Iyalah, 400 ribu lo kali 700 kali lipat berapa tiap bulan? Hah? Tiap bulan dikali 700 ya. Hari ini belum ngaji ya? Apa-apalah, ya sekali gak ngaji. Ya. 700, kemudian ditunaikan sama Allah di tahun 96. Nggak ada lah orang nyesel, saudara. Tahajud tiap malam. Kenapa sih kita ngantuk gitu ya, sholat malam? Karena kita nggak biasa. Insya Allah kalau udah biasa mah. Saudara biasain aja, 7 hari, 8 hari, tahanin. Ya, ngantuk dikit wudhu. Insya Allah. Ya, kemudian bawa korek api dua. Buat apa coba korek api? Buat ganjel mata. Ya, emang kita nih banyakan molor, udah tahu susah, banyakan molor. Nah ya, cerita jaminan selesai nih. Ya nanti kita perdalamnya di website aja lah, di www.wisatahati.com atau di yusufmansur.com. Nih. Lihat nih di layar kaca. Wah, ini editor jangan sampai yang gak ada nih, aneh tangannya udah begini, terenggah ada lagi. www.masur.com. Nanti kita bicara tentang tahajud apa segala macam lewat artikel teman-teman itu ya, diupload di sini. Pemirsa, di ujung Jumat ini saya tidak baca Quran memang, tapi inilah Qurannya. Wamina laili fatahajjat binafilatan laka. Ini surah Al-Isra ya. Baiknya sih saudara baca aja dari ayat pertama sampai akhir. Bagus kok, nanti sampai ketemu wa minal laili. Pemirsa, berdoa ya, mudah-mudahan panjang umur. Senin besok kita sudah mulai membahas tentang motivasi puasa. Doakan Yusuf Mansur, mudah-mudahan juga panjang umur sampai kita bulan puasa dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan kami, anak-anak kami, turunan kami, keluarga kami, orang tua kami, istri kami, suaminya, para istri, ya Allah. Suami para ibu, ke dalam orang-orang yang kau jamin ya Rabb, jamin keselamatannya, rizkinya, perlindungannya, hingga nanti kematiannya, kewafatannya, kebangkitannya, dijamin juga masuk surganya, ditutup ya Allah, ada jaminan ditutup tuh neraka, bahkan tidak bisa melihat, tidak diperbolehkan melihat. Mudah-mudahan ya Allah, kami tidak mencacatkan jaminan yang kau sudah berikan pada kami. Rabbighfir warham wa khairur rahimin, walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita tidak punya banyak waktu menjelang Ramadan. Saudara yang belum latihan baca Quran. Saudara yang belum latihan kemudian menahan diri, menahan emosi, tahan diri. supaya nanti pada saat bulan puasa datang yang beberapa hari lagi, insya Allah kita makin enteng. Doa saya buat saudara semua dan doakan saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.